Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayuhal muslimun, para hadirin sekalian dan pendengar yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Wa azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas hidayah dikenalkannya kita terhadap sunnah dan dimudahkannya kita mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah as-salafiyyah, di mana salafiyah manhaj ahli sunnah wal jamaah bukanlah mazhab dan bukanlah pula kelompok. Dengan makna diterangkan para ulama, yang namanya ahli sunnah wal jamaah ataupun salafiyah bukanlah mazhab dengan makna kita boleh memilih, kadang mengikuti, kadang tidak. Dan bukan pula sebagai kelompok yang hanya sekedar pengakuan menjadikan orang tersebut terlegalisir menjadi orang ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Namun ahlus sunnah wal jamaah adalah merupakan satu konsep manhaj, jalan hidup yang harus ditempuh oleh seorang muslim, di mana mereka tidaklah akan menjadi ahlus sunnah secara hakiki kecuali apabila mereka mau mengikuti prinsip-prinsip ahlus sunnah yang itu menjadi manhaj dan jalan hidup mereka. Walaupun seorang mengaku sebagai ahlus sunnah, namun ternyata menyelisih prinsip-prinsip pokok ahlus sunnah, maka tidaklah sekedar orang tersebut terus dinyatakan ahlus sunnah, namun mereka ditolak dan diperingatkan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak tersebar di sana orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, ternyata hakikatnya mereka adalah khawarij, orang-orang yang mengadopsi, orang-orang yang memelihara dan melestarikan pemikiran kelompok menyimpang yang keluar dari jalan ahli sunnah wal jamaah, yakni khawarij, di mana mereka memiliki tiga pemikiran pokok yakni al-khuruju 'alal hukam, keluar dari ketaatan untuk memberontak kepada pemerintah. Ini yang pertama pemikiran mereka, ingin menggulingkan kekuasaan. Yang kedua adalah takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar yang belum sampai pada tingkat kekufuran. Dan yang ketiga adalah tahlilu austibahu dima'ihim, menghalalkan atau membolehkan darah-darah kaum muslimin ditumpahkan, sehingga mereka kadangkala ingin menegakkan prinsip-prinsip yang ada pada mereka dengan kemasan dalih jihad fi sabilillah, padahal bukanlah itu jihad yang dibenarkan oleh syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu seorang dikala ingin melihat dan menimbang dengan adanya pengakuan Ahlus Sunnah, maka dia akan melihat adakah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah pada mereka atau tidak. Maka diantara prinsip yang ada pada Ahlus Sunnah adalah apa yang beliau sampaikan Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah di dalam muhabarah beliau Al-Fi'atul Dhalah wa Manhajuha, kelompok sesat dan manhaj jalan hidup mereka, yakni orang-orang Khawarij, di mana mereka memiliki pemikiran menyelisihi para penguasa, sehingga berakibat dengan menyelisihi para penguasa membuahkan wa asyatil ahadil afkaru fi admiqatihim, kemudian tertancap sampai dengan dimak mereka, otak dan ubun-ubun mereka, tatkala mereka dibersihkan dari ilmu yang sahih, hingga akhirnya fal iyadzubillah menjadikan mereka orang-orang yang ingin menggulingkan kekuasaan penguasa dengan dalih ini jihad. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsipnya adalah sebagaimana dalam halaman yang ke-25, al-amru bil ijtima' wal i'tisam bihablillah, yakni berperintah, al-amru perintah, bil ijtima' untuk bersatu, wal i'tisam dan berpegang teguh bihablillah dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, yakni diantara prinsip pokok al-sunnah wal jamaah adalah salatul jamaah wa wahdatul muslimin, mau menegakkan salat berjamaah dan menjadikan adanya persatuan di antara kaum muslimin. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah Ta'ala berfirman setelah memerintahkan kaum muslimin mukminin untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan agar supaya mereka istiqomah di atas ketakwaan tersebut, sehingga janganlah mereka mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka Allah menyebutkan jalan supaya kita mati di atas Islam. Di antaranya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian seluruhnya terhadap tali Allah, wala tafarraqu dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, maka ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa itu? Nikmat persatuan. Id kuntum a'daan, dikala kalian dahulu adalah saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah pun lembutkan hati-hati kalian. fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat dari Allah menjadi saudara-saudara. Demikian pula wa kuntum ala shuhuf shafa hufratin minan nar, dahulu kalian berada di bibir daripada jurang neraka, fa anqadhakum minha, maka Allah selamatkan kalian dari jurang tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah terangkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan hidayah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa azaniyallah wa iyakum. Perhatikan ayat yang mulia ini. Setelah Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan memerintahkan mereka untuk istiqamah di atasnya sehingga tidaklah mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, di mana Allah kemudian menyebutkan sebab supaya kita bisa istiqamah. Di antaranya yang pertama adalah berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, karena inilah yang akan bisa menjadikan hati kita bersatu di atas al-haq. Dan jangan bercerai-berai. Ini barakallahu fikum yang pertama. Karena sebab keistiqoman dengan seorang berpegang kepada al-haq, dan dengan dasar al-haq inilah, maka Allah Ta'ala ingatkan yang kedua. Maka ingatlah kalian tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, berupa Allah satukan hati-hati manusia muslimin dengan sebab rahmat dari Allah semata. Dahulu kalian bermusuh-musuhan, maka Allah pun jadikan hati-hati kalian saling lemah lembut dan menjadi saudara-saudara. Melembutkan hati manusia itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim, kalaulah engkau keluarkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini untuk mengulur, untuk melembutkan hati-hati manusia, niscaya kita tidak akan mampu melembutkan hati mereka. Akan tetapi walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang membuat hati mereka untuk tunduk, membuat hati mereka untuk lembut sehingga membuahkan cinta di atas al-haq. Inilah kecintaan yang hakiki, persaudaraan yang sarmadi yang akan langgeng di dunia dan di akhirat. Yaitu dikala mereka dahulu bermusuh-musuhan, dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun lembutkan hati-hati mereka di atas hidayah sehingga mereka menjadi saudara-saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dahulu kalian berada di bibir jurang daripada neraka, yakni kalian bukanlah di atas petunjuk, di atas kesesatan. Walaupun memiliki amalan yang banyak sekalipun, namun amalan tersebut tidaklah ada nilai di sisi Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran pula tentang orang-orang munafikin yang mereka membangun sebuah masjid namun bukan untuk ketakwaan kepada Allah. Maka Allah nyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 109-110, afaman assasa bunyanahu ala taqwa waridwanim minallahi khairun amman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi ila nari jahannam. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan dan keriduan Allah, ikhlas dan sesuai contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini lebih baik? Ataukah yang lebih baik orang yang membangun bangunannya di bibir daripada jurang yang mau runtuh, hingga akhirnya orang tersebut pun hingga akhirnya bangunan tersebut runtuh beserta orangnya ke dalam neraka jahanam. Ayat ini kata mufassirin turun pada kaum munafikin yang mereka membangun masjid. Lihatlah, Allah gambarkan bagaikan mereka membangun bangunan di bibir daripada jurang neraka. Dan demikian pula orang-orang yang melakukan kekufuran dan penyimpangan, tentu mereka diancam dengan neraka. Allah selamatkan mereka dengan hidayah, dengan sebab sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka Allah selamatkan. Demikianlah Allah ingatkan kalian tentang ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan hidayah, petunjuk. Datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam provokasi yang dilakukan oleh tokoh besar Khawarij, Dzul Khuwaisirah, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi ghanimah rampasan perang yang diraih dalam perang Hunain, hingga akhirnya beliau membagikan kepada saudara-saudara muslimin yang baru hijrah dari kota Mekah, dari kalangan kaum Quraisy, yang mereka meninggalkan harta benda dan juga keluarga datang ke kota Madinah menyelamatkan agama. Maka Allah berikan kepada Aqra ibn Habis 100 unta, kepada yang lainnya 100 unta. Walam yu'til ansara syai'a, sementara orang Ansar yang memiliki jasa banyak, orang Mekah datang tidak punya rumah diberi rumah, bahkan yang tidak memiliki istri ditawarkan kepadanya, kalau engkau ingin beristri akan dibiayai dan dibantu secara penuh. Ternyata tidak diberi apa-apa dalam bagian daripada ghanimah perang Hunain tersebut. Maka terbetiklah dalam hati tokoh Khawarij ini tidak adil. Habis manis sepadi buang. Maka dia pun memprovokasi kaum Ansar, hingga akhirnya waqa'a fi qulubihim syai', muncul sesuatu dalam hati-hati mereka. Mendengar hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan mereka dan membacakan ayat ini dan bertanya kepada mereka, ya ma'syarul ansar, alam takun dullalan fahadakumullahu bi, wahai kaum Ansar, sekalian Ansar, bukankah kalian dulu di atas kesesatan, kalian tidak tahu ibadah yang hak, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian melalui aku? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu ajal, ya Allah dan Rasulnya maha benar. Kemudian Rasul tanyakan lagi, ya ma'syarul ansar, alam takun a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum bi, wahai kaum Ansar, bukankah dahulu kalian adalah orang yang senang berperang pertumpahan darah? Kaum Khazraj, kaum Aus dikenal orang-orang tokoh-tokoh yang giat berperang. Terjadi pertumpahan darah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala lembutkan hati-hati kalian dengan sebab aku. Maka tidaklah Rasul menanyakan ini dan itu dari nikmat yang ada pada mereka, kecuali mereka hanya mengatakan, Allah wa rasuluhu ajal, Allah dan Rasulnya maha benar. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidakkah kalian ridho seandainya manusia pergi membawa harta-harta yang banyak, membawa ini dan itu yang melimpah, sementara kalian bersama Nabi kalian? Mereka menjawab, iya, mengingatkan tentang keutamaan sunnah, keutamaan hidayah. Apakah kalian tidak ridho seandainya manusia mendapatkan ini dan itu, namun kalian bersama Nabi kalian, kalian bersama sunnah, bersama al-haq? Mereka mengatakan, tidaklah diingatkan dengan ini kecuali mereka meneteskan air mata mereka. Hingga akhirnya mereka tersadar tentang nikmatnya hidayah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi syahid dalam bab ini adalah Islam mengajarkan kepada kita bersatu dan menyadu manusia untuk menjadi satu muslimin, namun di atas hablillah, tali-tali Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di atas al-haq. Falijtima'u alal haq, maka bersatu di atas al-haq. Wa ta'awun alal birri wa taqwa, dan tolong-menolong di atas kebaikan dan taqwa. Huwal wasilah linusratil islami wal muslimin, ini merupakan wasilah, jalan, sebab, perantara untuk memenangkan Islam dan kaum muslimin. Barang siapa yang ingin memenangkan Islam dan kaum muslimin, maka bersatulah, tidak secara mutlak, namun ijtima' alal haq. bersatu di atas al-haq. Ini merupakan sebab ditolongnya atau dimenangkannya Islam dan kaum muslimin, wa qam'i kaidil kaidin, dan membantahkan, mematahkan tipu daya orang-orang yang menipu. Nah, barakallahu fikum. Di mana ijtima' alal haq ini yang menjadi dasar pertama adalah di alas hablillah, di atas tali Allah, Al-Qur'an dan sunnah. Wa hadza la yatimmu, dan barakallahu fikum, persatuan ini di atas al-haq tidaklah akan sempurna illa bi ta'ati wulati umuril muslimin, kecuali kalau kita mentaati wulatul umuril muslimin, orang-orang yang memegang tampuk urusan kaum mukminin, yakni para penguasa. Walihada hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ati li wulatil umur indal ikhtilaf. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung, mendorong untuk kita mendengar dan taat kepada para penguasa ketika terjadi perselisihan dan fitnah huru-hara. Kembali kepada para penguasa, yakni ketika terjadi di sana adanya, barakallahu fikum, krisis di dalam stabilitas keamanan, munculnya huru-hara, fitnah-fitnah dan sebagainya, maka kembalilah kepada para penguasa kalian. Demikian pula dikala terjadi perselisihan dalam sengketa, apakah hubungan antara manusia dan sebagainya, yang ternyata tidak lagi mereka menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kembalilah kepada para penguasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa'adhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mau'idhatan balighah. Pada suatu hari Nabi memberikan wejangan kepada para sahabat dengan salah satu nasihat yang sangat tandas. Zarifat minhal uyun, menjadikan menetes air, meneteslah mata-mata, meneteslah air mata para sahabat. Wawajilat minhal qulub, dan berdesir takut hati-hati mereka. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi', fa'ausina, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat, nasihat wejangan orang yang akan mati, maka berilah wasiat kepada kami. Maka beliau menyatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun, maka aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti di antara kalian, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, maka wajib atas kalian untuk kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku wa 'addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'ah muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan seluruh kebid'ahan adalah sesat. Fa amara bitamassuki bi amrayni 'inda hadhil ikhtilafat, maka Rasul memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan dua perkara ketika terjadi perselisihan-perselisihan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam bab luzumul jamaah, bab berpegang teguh dengan al-jamaah. Demikian pula Al-Imam Tirmidzi mengeluarkan dalam sunnahnya, dalam sunannya, dalam kitabul ilm, bab maja'a fil akhdi fi sunnati wajtinabil bid'ah, yakni bab tentang apa-apa yang datang mengenai kewajiban mengambil sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Dan Imam Ibnu Majah juga mengeluarkan dalam mukaddimahnya tentang bab ittiba'u sunnatil khulafa'ir rasyidin lal mahdiyyin, mengikuti sunnahnya khulafa'ar rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Dan yang lainnya juga mengeluarkan dalam bab-bab sunnah, menunjukkan bahwasanya hadis ini merupakan hadis, salah satu hadis yang menjadi usul prinsip-prinsip pokok Ahlus Sunnah. Jadi kalau antum ingin mengetahui prinsip pokok Ahlus Sunnah, hafalkan hadis ini, hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, hadis ke-28 Arba'in An-Nawawiyah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat dengan 4 perkara yang ini merupakan prinsip-prinsip pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, prinsip untuk bertakwa kepada Allah yang perwujudannya adalah barakallahu fikum, dia itu melaksanakan tauhid la ilaha illallah dan memenuhi hak rasulnya Muhammad Rasulullah. Itulah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yakni ikhlas dalam ibadah dan mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada wulatil umur, para penguasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dalam riwayat Habasyyun, walaupun yang memerintahkan kalian, yang menjadi penguasa atas kalian adalah seorang budak. Kita wajib mendengar dan taat. Yang kata para ulama, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang memimpin kalian seorang budak, fihi isyaratun latifatun, di dalamnya ada isyarat yang sangat lembut, yakni walaupun mereka di dalam meraih kekuasaan bil mughalabah, dengan cara mungkin kudeta, dengan cara mungkin memenangkan suara, dengan cara yang tidak diridhoi oleh syariat sekalipun. Namun kalau sudah menjadi pemimpin dan penguasa, wajib atas kita untuk mendengar dan taat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan terkecoh kepada syubhat orang yang ingin melemahkan hati-hati Ahlus Sunnah, yang selalu mengatakan kalian menuduh Ahlus Sunnah adalah antek-antek para penguasa. Alasannya apa? Alasannya karena siapapun dari penguasa yang menduduki tampuk kekuasaan, pasti kalian membela. Pasti kalian membela. Padahal sebelumnya tidak membela. Tidak seterusnya. Nah, dalam tanda petik. Nah, sekarang begitu. Apa jawabannya, Pak? Lah, jawabannya inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana nadduru ma'a sunnah haitsu darat. Kita berjalan bersama sunnah. Bagaimana sunnah tersebut berjalan? Sunnah melarang dari satu hal, kita tidak melakukan. Sunnah memerintahkan satu perkara, kita lakukan karena sunnah memerintahkan. Naam, difahami insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi jangan terkecoh dengan syubhatnya orang-orang yang masybuh, yang samar, yang bisenang kesana sini dan seterusnya. Namun tetaplah kokoh di atas prinsip Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berjalan bersama sunnah haitsu darat, kemanapun sunnah tersebut berjalan. Ahlus Sunnah memerintahkan diam, sunnah memerintahkan diam, kita diam. Sunnah memerintahkan bicara, kita bicara. Sunnah memerintahkan untuk kita diam dari aib-aib penguasa, maka kita diam. Sunnah memerintahkan untuk kita bicara, menerangkan kesesatan ahlul bidah, kita bicara. Naam, barakallahu fikum. Berjalan bersama sunnah. Sunnah memerintahkan untuk mendiamkan, tidak membicarakan aib muslimin secara individual yang ada tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan diniyah, maka kita pun diam menjaga rahasia saudara kita, karena itu juga bukti sebagai upaya menjaga rahasia diri kita pribadi. Namun ketika sunnah memerintahkan untuk kita menerangkan karena ada maslahat diniyah yang lebih baik untuk disampaikan, maka kita pun menyampaikan apa yang ada pada seseorang dari kekeliruan dan kesalahan demi menyelamatkan ad-din dan syariat serta umat. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh. Prinsip Ahlussunnah berikutnya, mendengar dan taat kepada para penguasa. Kemudian yang ketiga adalah wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyina min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Yakni apa? Prinsip Ahlussunnah adalah di dalam memahami Al-Quran dan sunnah adalah kembali dengan berpegang kepada apa yang diarahkan oleh kibar. Diarahkan oleh kibar, orang-orang yang besar di antara mereka. Orang-orang yang besar di antara mereka, para ulama kibar. Bukan sekedar yang penting ada Al-Quran, ada sunnahnya. Karena ini banyak, mungkin semua mengaku memiliki Al-Quran, memiliki sunnah. Namun apakah ada di balik itu pemahaman ulama kibar di antara kalian? Apa itu kibar? Kibar, mereka besar bitamassukihi bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waddifai anhu wadabbu an. Yakni dengan sebab mereka berpegang teguh dengan sunnah ini, membela sunnah serta mereka memperjuangkan sunnah itu sehingga besar mereka. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesuatu itu kecil dengan sebab menyelisihi sunnah. Wa ju'ilatid dhullatu was-sagha'iru liman khalafa sunnati, kata Rasul, dijadikan kecil dan rendah serta hina orang yang menyelisih sunnahku. Naam, orang yang menyelisih sunnahku. Barakallahu fikum. Jadi namanya besar dan kecil tinjauannya kepada yang pokok terhadap pembelaan terhadap sunnah, keteguhan dia, kekokohannya di atas sunnah, karena itulah yang akan menjadikan dia memiliki nilai yang besar. Barakallahu fikum. Lihatlah para sahabat khulafa'ur rasyidin, kibar sahabat. Kalau kita melihat sirah mereka, mereka orang yang berpegang teguh kepada sunnah dengan kokoh walaupun bersendirian, dan mereka orang yang paling cemburu melihat sunnah dihinakan. Abu Bakar Siddiq, walaupun manusia seluruhnya tidak beriman, beriman walaupun sendirian. Abu Bakar Siddiq, ketika semua berpikir untuk menarik pasukan Usamah ibnu Zaid, namun beliau tetap memperjalankannya. Kenapa? Karena ini tentara syariah yang dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku menarik sesuatu yang dikeluarkan oleh Rasul? Lihatlah kibar sahabat. Nambarakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat adalah menjauhi kebid'ahan. Menjauhi kebid'ahan dan sekaligus para pelaku bid'ah. Tokoh-tokoh kebid'ahan juga kita harus berhati-hati darinya. Maka inilah prinsip-prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah. Seorang mengaku ahli sunnah wal jamaah tidak mau menjauhi kebid'ahan, berarti dia keluar dari prinsip-prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah. Seorang mengaku ahli sunnah wal jamaah salafi, namun ternyata tidak mau berlepas diri, menjauhi dan menyelamatkan diri dari tokoh-tokoh kebid'ahan. Yang penting aku tidak berbuat bid'ah, maka mereka dikeluarkan dari salafi. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala fadilatu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa amma bitamassuk fa amara bitamassuki bi amraini inda hadhil ikhtilaf Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala mengkhabarkan akan terjadi perselisihan yang banyak, maka beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan dua perkara ketika terjadi perselisihan. Apa? Al-amrul awwal ta'atu waliyil amri. Yang pertama adalah taat kepada para penguasa. Wa adami al-khuruji alaihi, dan tidak boleh kita memberontak keluar dari ketaatan kepada para penguasa. Ini yang pertama. Sehingga kalau ada dakwah salafiyah, orang yang mengaku salafi kok mengajak kepada pemberontakan, baik secara frontal kudeta atau secara terselubung demonstrasi, maka ini bukan prinsipnya ahli sunnah. Nah, bukan prinsipnya ahli sunnah. Barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau dia bertobat? Bertobat nasuh diterima. Nah, namun yang permasalahannya tidak bertobat, malah membela diri. Bukan ada fatwa ulama. Karena ada fatwa ulama. Ulama mana yang membolehkan? Ulama mana? Ini fulan-fulan, coba kita pengen mendengar alur cerita sampai ulama berfatwa bolehnya kapan. Pokoknya sudah boleh sama ulama. Coba diceritakan dulu alurnya kayak apa. Pokoknya sudah boleh sama ulama. Lah itulah kalian yang selalu mencari-cari fatwa untuk membenarkan perbuatan dengan menyetir para ulama dengan gambaran-gambaran yang tidak sesuai kenyataan. Kalau jujur, sampaikan, sebetulnya gak boleh, namun kita gambarkan begini, begini, begini, masih gak boleh, kita tekan lagi, terpaksa akhirnya ulama, oh boleh. Kalau sudah boleh, langsung cepat-cepat ambil kertas, tulisan, laminating, kasih bingkai yang bagus, fatwa ulama, fatwa ulama, fatwa ulama. Hah? Iya apa enggak? Nah, sudah. Ini barakallahu fikum. Inilah maslaknya mereka, nasallahu salama wal afiyah. Al-amru tsani, perkara yang kedua, at-tamassuk bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku dhihabi ilal ara'i wal afkari wan nihalillati tudassu baina hinin wa akhar alal muslimin. Yakni yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan berprinsip dengan memegang pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran serta segala bentuk hal yang telah disusupkan di antara kaum muslimin antara waktu demi waktu. Disusupkan, nah, disusupkan oleh mereka dengan yang namanya syubhat. Kita tinggalkan semua itu, kita pegang kepada sunnah. Oleh karena itu tadi, di dalam memahami sunnah dengan pemahaman para ulama kibar, betapa banyak, barakallahu fikum, agama ini Allah selamatkan dengan sebab adanya kibar. Di zaman wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul di sana orang-orang yang ingin murtad dari Islam. Maka Allah selamatkan dengan kekokohan Abu Bakar Siddiq yang bersendirian memegang apa yang dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menarik pasukan Usamah ibn Zaid. Nah, padahal secara logika, masa dalam negeri sedang kacau, sedang terancam orang pada mau murtad, kok kita masih mengeluarkan pasukan untuk ofensif menyerang negara-negara kafir? Kira-kira bagaimana secara logika? Hah? Terus kalau yang di sana butuh bantuan gimana? Siapa yang suruh berangkat? Sini adalah kacau, ya apa tidak? Namun Nabi Muhammad SAW tidak. Mereka dikeluarkan Rasul, bagaimana aku akan menarik? Naam, shadaqa Rasulullah, Allah selamatkan orang yang tadinya mau murtad malah ngeri. Duh, ternyata Nabi Muhammad wafat masih kuat bisa memberangkatkan pasukan. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, di sini satu, ulama kibar. Yang kedua adalah barakallahu fikum, Di zaman Imam Ahmad rahimahullah, ketika tersebar dalam khilafah kepemimpinan di masa itu adanya akidah Mu'tazilah yang mewajibkan kepada seluruh muslimin awam ataupun alim ulamanya untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Bagaimana itu? Kalau tidak mau meyakini Al-Quran adalah makhluk, maka disiksa. Walaupun ulama sebesar apapun, disiksa hingga dia mau menyampaikan Al-Quran adalah makhluk. Namun Imam Ahmad dengan kokohnya, dikala yang lain dari kalangan fuqaha melakukan tauriyah, Imam Ahmad tidak, selalu mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Dicambuk, disakiti dan seterusnya hingga akhirnya beliau pun dimenangkan oleh Allah dengan adanya munadharah, perdebatan di hadapan khalifah antara Imam Ahmad dan Ahmad bin Abi Duad, tokoh Mu'tazilah. Dan ternyata dengan hujahnya Imam Ahmad menang, Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Allah selamatkan akidah ini. Yang ketiga, Allah menangkan akidah, selamatkan akidah ini dengan ulama kibar yang ada, yakni Imamud Da'wah Salafiyah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi, yang beliau mengembalikan dakwah kepada tauhid, di mana telah tersebar akidah Asy'ariyah, telah tersebar akidah Mu'tazilah, Maturidiyah dan sebagainya. Orang tidak lagi perhatian terhadap ibadah tauhid ataupun kembali kepada sunnah. Perkara fikih dalam ketika itu hadis dikuasai, namun perkara akidah mereka buta, sehingga banyak diantara mereka walaupun dalam fikihnya namun mereka menjadi penyembah adrihah, orang yang mengagungkan petilasan-petilasan nenek moyang leluhur, hingga akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mendakwakan tauhid bersendirian, walaupun diusir, walaupun dimusuhi, bahkan diancam mau dibunuh, beliau tetap tegak dan menjanjikan inna hadza dinu haq, ini adalah agama hak, sayansurullaha man yansuruh, Allah akan memenangkan orang yang mau membela agama ini. Namun ternyata penguasa ketika itu tidak mau, hingga akhirnya beliau diusir. Maka beliau berpindah ke negeri Dar'iyah, yang di sana disambut oleh istri sang raja, diterima hingga akhirnya sang istri pun membujuk suaminya Muhammad Su'ud untuk mau membela dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hingga akhirnya terpeliharalah dan terjadi kerjasama dua kekuatan yang besar, kekuatan din dan ilm, serta kekuatan yakni materi dan kekuasaan, hingga terbentuklah sampai sekarang dakwah tauhid tersebar. Manusia mengenal tauhid selamat dari perbuatan syirik. Lihatlah, merekalah kibar. Dari sini jangan antum terkecoh. Sekarang muncul pemikiran orang-orang yang menyatakan kalau kebenaran itu, ulama kibar itu harus sepakat semuanya, tidak satu dua. Nah, istilahnya orang sekarang mengatakan itu kan yang berbicara hanya Syekh Robi, Syekh Ubaid dan Syekh Abdullah Al-Bukhari, yang lain tidak. Ya, kita akan menerima kalau sudah sepakat. Iya atau tidak? Iya atau tidak sekarang? Kan cuma tiga syekh itu saja, yang lain enggak. Syekh Soleh Fauzan enggak. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad enggak. Siapa lagi enggak? Kalau diharuskan demikian, tentunya apa yang dipegang oleh Abu Bakar salah karena beliau bersendirian. Apa yang dipegang oleh Imam Ahmad keliru karena beliau bersendirian. Apa yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jelas melenceng karena beliau bersendirian. Nah, namun yang menjadi patokan seorang dikatakan kibar ketika kokoh di atas al-haq. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita meninggalkan pemikiran-pemikiran yang bergantung kepada afkar rijal, kepada orang. Ini kan menurut fulan, menurut alan, menurut alan. Namun yang menjadi pegangan, yang ini tudasu baina hinin wan akhar alal muslimin, yang selalu disisipkan dari waktu ke waktu kepada barisan muslimin. Yang sekarang istilahnya, kalau memang benar, kan harus ulama kibar. Kita juga ada ulama kibar. Namun kan yang bicara dalam hal ini hanya Syekh Robi, Syekh Ubaid, dan Syekh Bukhari. Sering enggak antum mendapatkan demikian? Hah? Atau pernah enggak dibisiki, iya ya, iya ya, kok demikian ya? Maka jawabannya, kata Syekh, indana sunnah nabawiyah, kita punya pegangan sunnah Nabi. Karena yang menjadi patokan ini, yaitu apa? Taraktukum alal baydha, aku tinggalkan kalian di atas garis putih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Artinya sudah tidak ada yang samar, sudah jelas segala sesuatunya. Fitnah komando sudah dijelaskan terang bagaikan matahari terbit di siang bolong. Kok masih bingung? Hah? Masih bingung? Ya, tapi kan cuma Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Bukhari yang bicara. Yang lain enggak. Lah terus seandainya sekarang, seandainya kira-kira kalau semuanya bicara, kau mau menerima enggak? Karena sekarang yang kau pelihara penyakit. Nah, itu alasan. Itu alasan. Indana yani sunnah taraktukum alal baydun lainuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tidaklah menyimpang darinya kecuali binasa. Fitnah komando ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah dimunculkan oleh mereka tidak lain merupakan cabang dari fitnah Ali Hasan Al-Halabi yang ingin mematikan yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Naam, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang yang salah, keliru, dinasehati, kira-kira yang menasehati itu benar atau salah? Hah? Jelas dia keliru, dinasehati. Berarti yang menasehati itu benar atau salah? Benar kan? Nah sekarang antum ketika keliru dinasihati, wow ini komando. Nah ini komando. Nah ini sudahlah, biarlah kita sendiri benar salah, kan sudah kita yang menanggung. Nah ini barakallahu fikum. Demikian pula yang lainnya. Ini cabang yang yudasu bainal hinin wa akhar alal muslimin, selalu disisipkan dengan wajah baru model yang lain di antara kaum muslimin. Namun inti pemikirannya, kalau kita melihat kembalinya kepada masailul jahiliyah. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, selalu antum pegang. Ketika muncul demikian, indana sunnah an-nabawiyah, kita memiliki pegangan sunnah. Apa itu? Taraktukum alal baydha, aku tinggalkan kalian di atas benang putih. Sudah jelas. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siang. Sehingga lihatlah asatidah hafizahumullah, kalau saat-saat sekarang ditanya bagaimana tentang fitnah komando itu sih kayak apa, ini jawabannya sudah matahari di siang bolong. Perlukah antum mencari lentera? Hah? Kok antum masih mencari lentera, aneh. Oh tapi saya nggak tahu. Ilam tadri wa tilka musibah, kalau engkau tidak tahu itu musibah. Kalau engkau tahu masih berpegang, musibahnya lebih besar. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, perhatikan sebagai kunci. Indana sunnah an-nabawiyah, kita memiliki sunnah an-nabawiyah, taraktukum alal baydha. Aku tinggalkan kalian di atas benang putih, malamnya dan siangnya sama. Nasihat dikatakan komando. Nasihat dikatakan komando. Nah, beda. Yang namanya komando itu minal a'la ilal adna, dari yang atas ke bawahannya, itu namanya komando. Yang namanya komando mulzimun bih, yaitu wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak, berlaku atasnya hukuman di dunia, ya atau tidak? Nah sekarang antum diarahkan, ngikuti gak ngikuti, kembalinya kepada antum, dan akibatnya konsekuensinya berlaku bagi antum. Hah? Saya gak mau ikut, ya sudah, tidak mengapa, tidak dipaksa. Namun jangan salahkan kalau ikhwah tidak mau mengambil ilmu dari kalian. Wah ini komando namanya, dikomando supaya jangan ngambil ilmu dari saya. Kalau komando semuanya gak ngambil, namun ternyata orang yang muta'asibun, yang fanatik buta, terus berpegang teguh dan ngikuti mele-mele kalian. Ah, barakallahu fikum. Berarti komando bukan sekarang. Berarti namanya nasihat. Namanya nasihat. Barakallahu fikum. Dicerna enggak? Dicerna? Insyaallah dicerna. Naam. Barakallahu fikum. Wa tafarruq yusamu bil ijtima', sehingga perselisihan tadi, kesalahpahaman dan seterusnya, yuhsam, diberangus dengan ijtima' ala ta'ati wali amril muslimin. Akan diberangus dengan mau taat kepada para penguasa kaum muslimin. Nambarakallahu fikum. Wal ikhtilafu yuhsamu biruju ila sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan perselisihan akan diberangus habis dengan kamau kembali kepada sunnah rasulnya. La ila ra'yi fulan wa qawli fulan, tidak kembali kepada pendapat fulan dan juga ucapan fulan. Fa inna sunnata rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'sumah, maka sesungguhnya sunnah rasul ini terjaga. La yatatarraqu ilaihal khata, yang mana tidak akan bercabang dari sunnah rasul itu suatu kesalahan. Sunnah rasul ma'sum. Ingat, perhatikan di sini. Kata beliau, yang namanya perselisihan itu akan bisa diberangus dengan kembali kepada sunnah, tidak kembali kepada pendapat fulan atau ucapan alan. Maka mereka mendapat membaca ini, oh saya mendapatkan poin angin yang bagus ini. Kalau begitu jangan kalian ta'asub kepada ucapan Syekh Robi. Ini tadi susupan-susupan berikutnya. Kalian fanatik, kenapa harus Syekh Robi, kenapa harus Syekh Ubaid? Ulama kan banyak, kembali kepada pemikiran awal. Jawaban kita adalah kita, pada kita ada sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rajul ladda'a adan dima'ar rajuli ladda'a rajulu amwala qaumin wa dima'ahum, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Rasul telah memberikan patokan sunnah rasul. Kalau semua orang dipenuhi, diberikan apa yang mereka tuduhkan, nah, yang mereka akui, ngaku begini, ngaku begini, oh ya ini sudah dikasihkan kepada mereka, dipenuhi, maka niscaya suatu saat akan ada orang mengaku-ngaku harta yang dimiliki orang lain adalah miliknya, dan mengaku-ngaku fulan telah membunuh saudaranya, sekarang bunuh dia, ya atau tidak? Namun kata Rasul, ini yang menjadi patokan. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi bukti-bukti yang nyata harus dimiliki oleh orang yang menuduh, orang yang ngaku-ngaku tadi. Wal yamin 'ala man ankara. Orang yang mengingkari, oh enggak, siap bersumpah di hadapan Allah. Nah. Kenapa kita lebih membenarkan Syekh Muhammad barakallahu fikum, yakni Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, Syekh Ubaid hafizahumullah, dalam penilaian beliau-beliau terhadap Syekh Muhammad bin Hadi untuk dijauhi ucapan dan juga majelisnya? Karena Syekh Muhammad bin Hadi hadahullah, ketika beliau menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, ternyata tidak ada bukti. Naam di sini? Iya. Tidak ada buktinya. Sehingga diingatkan oleh Syekh Robi untuk kita menjauhi majelisnya Syekh Muhammad bin Hadi. Kenapa? Karena berbahaya saat ini. Beliau banyak memberikan kaidah-kaidah dan ucapan-ucapan yang seakan-akan di atas dalil, padahal tidak ada dalil. Barakallahu fikum. Sehingga di sini Seorang muslim harus nyata jelas, Ahlus Sunnah Salafiyin harus jelas. Mereka berlepas diri dari ucapan Syekh Muhammad bin Hadi yang menuduh para masyayikh dengan tuduhan-tuduhan keji, para du'at Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya dan tanpa bukti. Naam. Duh. Fitnah ini kalian rujuknya Syekh Robi. Fitnah ini rujuknya Syekh Robi. Lah kalau ternyata ucapan Syekh Robi sesuai kenyataan dan di atas bukti yang nyata burhan, kita bukan mengikuti ucapannya Syekh, namun kita mengikuti al-haq yang ada pada beliau. Difahami di sini? Sementara kalian, barakallahu fikum, dulu mengikuti Syekh Robi ketika kalian cocok, karena yang disikat ini orang yang menjadi kompetitornya, menjadi pesaingnya. Nah, mungkin demikian, atau dia ada sesuatu padanya. Sekarang, ketika yang dibicarakan kalian, bersamaan kesalahan betul-betul ada pada kalian, yang kalian dinasehati tidak mau kembali, kalian mengucapkan sebagaimana dulu ketika orang yang kalian musuhi mengucapkan, Syekh Robi sudah tua. Syekh Robi menerima berita sepihak. Syekh Robi dikelilingi ahlul fitnah. Syekh Robi kalamnya tidak maksum. Kalian taklid kepada Syekh Robi. Sama. Sawa'un bisawa'in. Nah, lah ini namanya hawa nafsu. Kita tidak mengatakan Syekh Robi itu maksum, tidak. Hayhat sangat jauh. Namun ketika kita melihat kebenaran ada bersama Syekh Robi, kita ikuti dan kita bela, membela kebenaran dan pembawa al-haq. Barakallahu fikum. Ini harus dipahami ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah. Maka di sini kayak tadi, berselisih-berselisih, yuhsam biruju ila sunnah. Kita berangus dengan kembali kepada sunnah. Mana sunnahnya? Sunnahnya tadi. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Khairan insyaallah. Akan tetapi yang namanya bayyinat, bukti-bukti harus disertakan oleh orang yang menuduh. Wal yaminu 'ala man ankar, orang yang dia itu menolak harus berani bersumpah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini fa inna sunnata rasul, kenapa harus diberangus dengan sunnah? Maka sesungguhnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksumah, terpelihara, maksum dari kesalahan, la yatatarraqu ilaihal khata, tidak bercabang dan tidak dikembalikan kepada sunnah segala bentuk kesalahan. Berarti yang salah bukan sunnahnya, namun barangkali praktek pengamalan antum yang salah atau pemahaman antum yang keliru. Nah, yang salah bukan sunnahnya, namun antum yang keliru mungkin. Nah, seperti misalnya dulu tahun 2012 ketika barakallahu fikum, setelah diteliti oleh Syekh Robi, didapatkan ternyata dalam televisi Roja itu bercampur aduk yang namanya duat dai. Ada Syekh Soleh Fauzan, Syekh Ahlus Sunnah, ada Muhammad Uraifi, orang yang berpemikiran khawarij, ada Ali Hasan Al-Halabi yang berpemikiran murjiah. Jelas kontradiksi dan kontroversi semuanya, ingin dijadikan satu. Maka ini namanya hizbiyah. Ini namanya hizbiyah. Ingin menyatukan segala bentuk pemikiran dalam satu wadah, dalam satu konsep, dalam satu tujuan. Itulah namanya hizbiyah. Yang ini diingkari oleh sunnah, diingkari oleh para ulama dan seterusnya. Kita tidak bicara yang setelahnya, yang di bawahnya lebih banyak lagi cabangnya. Nah, maka singkat cerita, ketika duduk di sana yang sekarang jatuh pada MLM, dengan para asatidah diputuskan tinggalkan ini semua dan tinggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kalian khilaf, berselisih, bimbingan Syekh Robi. Namun ternyata pulang ke Indonesia, Ustadzul Qornain Muhammad Sanusi pemahamannya keliru. Kalau begitu karena sebab berselisihnya. Dikala kita memperbincangkan radio dan televisi rojak, kalau begitu sekarang gak usah dibahas lagi. Hah? Yang dimaui itu atau bagaimana? Bukan, yang dimaksud Syekh, kalian dulu sebelum ada ini itu tidak berselisih. Namun ketika muncul ini yang jelas tadi campur aduknya, sehingga sebagian kalian membenarkan, sebagian kalian meninggalkan, maka jadi berselisih. Kalau begitu sekarang jangan kau ikuti ini, artinya demikian. Jangan kau ikuti ini, tinggalkan supaya kalian tidak berselisih. Namun demikian, kalian yang salah paham, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lamu bissawab. Ini yang kita mudah baca di siang hari ini, masih berlanjut insyaallah tentang bagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara bersatu di atas al-haq. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas al-haq. Amin. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada benarnya datang dari Allah taala kekeliruan dari kami. Kami pun beristighfar dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.